Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan ini timbangan kebaikan yang berat pada hari kiamat nanti. Bab syikayatil jar. Bab yang berkaitan dengan pengaduan tetangga karena kejahatan tetangganya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Safwan bin Isa qala haddatsana Muhammad bin Ajlan qala haddatsana Abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang hasan sahih ini sampai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala rajulun, berkata seorang pria kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li jaran yu'zini, kata orang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memiliki tetangga yang menggangguku. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, berkata kepada orang itu, intaliq fa'akhrij mata'aka ila tariq. Pulanglah ke rumah, kemudian keluarkanlah perkakas rumahmu ke jalan. Pulanglah ke rumah dan keluarkan perkakas rumahmu ke tengah jalan. Fantalaqa fa akhraja mata'ahu, lalu orang itu pulang ke rumahnya, lalu dia mengeluarkan perkakas rumahnya. Fajtama'a an-nasu 'alaihi, lalu manusia berkumpul mengerumuni orang yang mengeluarkan perkakas rumahnya ini. Faqalu, maka orang-orang berkata, ma sya'nuka, ada apa denganmu? Qala, maka orang itu berkata, li jarun yu'zini, aku memiliki tetangga yang menggangguku, yang menyakitiku. Fadzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku sampaikan tentang tetanggaku ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyuruhku untuk pulang dan mengeluarkan perkakas rumahku ke tengah jalan. Nabi SAW bersabda, intaliq fa'akhrij mata'aka ila tariq. Nabi SAW berkata kepadaku, pulanglah dan keluarkanlah perkakas rumahmu ke tengah jalan. Faja'alu yakulun, maka orang-orang mulai berkata, Allahumma la'anhu, Allahumma akhzihi, ya Allah, laknatlah orang yang mengganggu tetangga, ya Allah, hinakanlah orang tersebut. Orang-orang mendoakan kejelekan kepada tetangga yang mengganggu dan menyakiti orang ini. Fabalaghahu, lalu sampailah kabar ini kepada orang yang suka menyakiti tetangganya. Fa'atahu faqala, maka setelah mendapat kabar bahwa orang-orang melaknatnya, mendoakan kehinaan untuknya, lalu orang yang suka menyakiti ini mendatangi tetangganya yang terzalimi ini dan mengatakan, irji' ila manzilik, pulanglah ke rumahmu. Fawallahi la u'zika, fawallahi la u'zika, demi Allah aku tidak akan menyakitimu, tidak akan mengganggumu lagi. Riwayat kedua, wa an Abi Juhaifah taqala, dari Abu Juhaifah berkata, Syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu. Dari Abu Juhaifa berkata, ada seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW terkait tingkah laku tetangganya. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata kepada orang yang mengadu ini, ihmil mata'aka fadha'hu 'ala at-tariq. Bawalah perkakas rumahmu, lalu taruhlah, letakkanlah di tengah jalan. Faman marra bihi yal'anuhu. Maka, atau sehingga orang yang lewat akan melaknat tetanggamu. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu. Sehingga mulailah orang-orang yang lewat, yang melewatinya, melaknat tetangga yang jahat tadi. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, lalu orang yang jahat ini, yang suka mengganggu tetangganya ini, mendatangi Nabi SAW seraya berkata, malakitu minan nas. Mengapa orang-orang memperlakukanku seperti itu? Kenapa orang-orang melaknatku? Dia mengeluh kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna la'natallahi fawqa la'natihim. Sesungguhnya laknat Allah itu di atas laknat mereka semua. Tsumma qala lil ladzi syaka kufita au nahwahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang mengadu tentang tingkah laku tetangga yang jahat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kamu tidak akan diganggu lagi. Atau yang semakna dengan itu. Maka kita akan mendengarkan penjelasan dari Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Penjelasan yang singkat yang akan menjelaskan dua hadis yang hasan ini dan sangat penting untuk kita dengarkan dan kita amalkan. Kata beliau, hadzal haditsu dalilun ala annal ghilzata fi mawdi'iha hikmatun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sikap keras yang itu dilakukan pada tempatnya, yang tidak melanggar syariat, itu adalah hikmah, bentuk kebijaksanaan. Jadi jangan disangka bahwa sikap keras itu mutlak tidak baik. Terkadang sikap keras itu dibutuhkan, bahkan itu bentuk kebijaksanaan, hikmah. Di mana fa'ama'a anna Rasul sallallahi salatu wasalam ar-rahma al-muhdah wa mahal rahmati illa annahu ista'mala al-ghilzata ma'al jaril mu'zi jarahu. Di mana sudah kita ketahui bersama bahwa Rasul SAW itu adalah orang yang sangat penyayang. Beliau adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ramah dengan orang lain. Tapi terkadang beliau bersikap keras, sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Beliau bersikap keras, menggunakan sikap keras kepada tetangga yang jahat, yang suka menyakiti tetangganya sendiri. Ini sikap keras dari Rasulullah SAW. Beliau menyuruh orang yang terzalimi tadi mengeluarkan perkakas rumahnya ke tengah jalan supaya orang-orang mendoakan kejelekan untuk orang yang menzalimi ini. Dan tentunya sikap-sikap keras ini harus berdasarkan syariat kita, fatwa ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh bin Baz, terkait dengan pendidikan anak. Terkadang anak itu jika tidak mempan, dinasihati dengan ucapan, maka dibutuhkan terkadang sikap keras. Terkadang dibutuhkan sikap keras, sikap tegas tapi tentunya tidak menzalimi, tidak membuat cacat. Nah, tapi intinya tujuannya adalah agar anak kita menjadi anak yang baik. Sebagaimana kata Syekh bin Baz dalam fatwa beliau. Naam. Lil walidi wal walidah ta'dibul atfal idza ra'aya dzalik walau kana dunal ashar walau kana dunas sabi'ah. Bapak atau ibu, ya, kedua orang tua itu harus mendidik anak-anaknya jika dia memandang enam, harus menghukum dalam rangka mendidik anak-anaknya kalau dia memandang itu dibutuhkan. Walaupun anaknya itu belum berumur 10 tahun, walaupun anaknya belum berumur 7 tahun. Idza ra'a an yu'addiba waladahu dzakaran kana unsa la ba'sa, jika dia memandang dibutuhkan menghukum anaknya, maka itu tidak mengapa, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Lakin bi syai'il ladzi yunasibuh, akan tapi dengan sesuatu yang sesuai dengan umur anak tersebut. La yadhurruhu, tidak memudaratkan anaknya. At-ta'dibul khafifu yanfa'uhu. Nah, hukuman yang ringan itu terkadang bermanfaat, dibutuhkan. Wa la yadhurruhu, tidak memudaratkan. Kapan itu dibutuhkan? Idza kana yata'adda 'ala ikhwanihi shighar, jika anaknya berbuat jahat, menzalimi teman-temannya yang masih kecil. Idza kana ya'basu fil baiti 'abasan yu'dhi, jika nakal, merusak isi rumah, ya, mengganggu penghuni rumah, au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Yu'addibuhu, dia hukum, dia didik, ad-dharabat al-khafifah, dengan pukulan yang ringan. Au bil kalami syadid alladhi yurdi'uhu, atau dengan ucapan yang keras yang bisa membuat dia jerah. Au bil dharabatil khafifah, atau dengan pukulan yang ringan. Au man'ihi min ba'dhi hajatihi allati yuriduha hatta yata'addaba, atau menghalangi dia. Nah, tidak memberikan pemberian yang dia butuhkan sampai dia beradab. Minal um wal ab wa min akhihi al kabir idza kana ma'inda ab wal am. Pendidikan ini, hukuman ini dilakukan oleh kedua orang tua atau saudaranya yang lebih besar jika tidak punya kedua orang tua. Au min ammihi, atau dari pamannya. Au min khalatihi, atau paman dari pihak ibunya. Ala hasabi halihi, sesuai dengan kondisinya. Nah, dan masih panjang penjelasan beliau. Nah, jadi intinya terkadang sikap keras itu dibutuhkan, ya, jika itu sesuai pada tempatnya. Kata Syaikh Zaid, wa hadzal hadis wal ladzi qablahu fi qadhiyati man yusiu ila jarihi imma bil qawli wa imma bil fi'li ka darbihi aw darbi ibnihi masalan aw al isaa'a ila mata'ihi ka markabin wa nahwihi. Hadis ini dan hadis yang sebelumnya ini terjadi pada kasus tetangga yang berbuat jahat kepada tetangganya sendiri dengan ucapan atau dengan perbuatan. Contoh perbuatan jahat yang dilakukan oleh tetangga, memukul tetangganya atau memukul anak tetangganya, ini sebagai contoh kata beliau, atau melakukan kejahatan kepada barang-barang atau perkakas tetangga seperti kendaraan yang lainnya. Ini bentuk kejahatan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Al-muhim annahu yu'zi jarahu wa lam yattaqillaha tabaraka wa ta'ala fi haqqil jihad jiwar. Nah, yang terpenting inti dari hadis ini, ya, bahwa tetangga yang disebutkan dalam hadis tadi, dia menyakiti, mengganggu tetangganya dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan hak tetangga. Fa arsyadahur rasul ila hadhihi tariqati allati fiha nusratuhu. Maka Nabi SAW membimbing orang yang terzalimi ini dengan cara yang telah disebutkan dalam riwayat-riwayat tadi. yang itu bentuk bantuan dan pertolongan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Agar tetangganya yang jahat itu tidak lagi berbuat zalim dengan menyuruh orang yang terzalimi ini mengeluarkan perkakas rumahnya sehingga orang-orang berkumpul mengerumuninya, dan terbukti orang yang menzalimi ini dia sadar dan tidak mau lagi mengganggu tetangganya. Nusratul mazlum allazi azahu jarahu. Dan juga menolong di sini, ya, disebutkan menolong orang yang terzalimi ini, tetangga yang terzalimi yang disakiti oleh tetangganya, ya. Nabi SAW di sini membimbing orang ini untuk mengeluarkan perkakasnya agar tidak lagi diganggu tetangganya tadi. Dengan cara apa? Yukhriju mata'ahu ila syari'il ladzi yamuru bihin nas. Agar orang yang terzalimi ini mengeluarkan perkakas rumahnya ke tengah jalan yang dilewati oleh manusia. Limadza, kata beliau? Kenapa? Kullama marra bihi jama'atun aw fardun sa'alahu limadza tukhriju mata'aka? Supaya setiap orang yang lewat di situ, baik individu-individu, perorangan atau rombongan yang lewat di situ akan bertanya, kenapa engkau mengeluarkan perkakas rumahmu? Fayukhbiruhu anna jarahu azahu fayasubbuna alaihi la'anat yal'anunahu. Sehingga orang yang terzalimi itu akan memberitahu bahwasanya tetangganya itu telah menyakitinya, sehingga orang-orang melaknat tetangga yang jahat yang menzalimi dan menyakiti tetangga yang mengeluarkan barang-barangnya ini, perkakas rumahnya ini. Al-la'natu at-tardu wal ibadu min rahmatillah. Laknat itu definisinya adalah mengeluarkan dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Thumma la'natullah azza wa jalla fawqa dzalik. Kemudian laknat Allah itu di atas laknat-laknat manusia. Wa madzalika illa li khatril adza allazi yasduru minal jar ala jarihi ja'a hadzal wa'idus syadid. Dikarenakan besarnya bahaya mengganggu tetangga, karena besarnya bahaya dan dosa gangguan yang muncul dari tetangga ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ancaman yang sangat keras ini. Wal iznu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ikhrajil mata' liyuntija min wara'i dzalika nusratal mazlum bila'anin nasi lizzalim alladhi aza jarahu wa la'natullahi fawqa dzalik. Dan Nabi SAW mengizinkan, ya, orang yang terzalim ini untuk mengeluarkan perkakas rumahnya. Tujuannya apa? Agar bisa membantu dan menolong orang yang terzalim ini. Dengan cara apa? Manusia-manusia yang melewati orang yang mengeluarkan perkakas rumahnya ini akan melaknat tetangga yang jahat tadi, yang mengganggu tetangganya. Dan laknat Allah fauqa dzalik, berada di atas itu semua. Falladzi indahu aqlun yakuffu nafsahu an idza'i jarihi fala yu'dzihi. Dan orang yang memiliki akal, dia akan menahan dirinya, dia tidak akan mengganggu tetangganya. Ini kata beliau. Orang yang punya akal, yang tahu bahaya mengganggu tetangga, dia akan menahan diri. Dia tidak akan mengganggu tetangga yang seharusnya dia berbuat baik kepadanya. Wa in badara minhu syai'un mimma huwa min tabi'ati banil bashar akhadha bi khatirihi wa talaba minhu al-'afwa in kana hasalat minhu isaah. Nah, dan ini penting kata beliau, jika muncul sesuatu yang itu bagian dari tabiat manusia, kadang tetangga itu berbuat salah karena tabiat sebagai manusia, dan itu mengganggu pikiran tetangganya, maka apa yang harus dilakukan? Talaba minhul afwa. Dia harus minta maaf kepada tetangga yang terzalimi jika muncul kejahatan atau perbuatan jelek darinya. Wa'alal muslimi an yakuna hasanal akhlaq ma'ajiranihi. Wajib atas setiap muslim untuk memiliki akhlak yang baik. Nah, dalam berinteraksi kepada tetangganya. Bal wa ma'an nasil akharin. Sawa ya'rifuhum aw la ya'rifuhum. Bahkan hendaknya dia berbuat baik, memiliki akhlak yang mulia kepada semua manusia, kepada orang lain, baik yang dia kenal atau tidak dia kenal. Wa yahfadhu nafsahu minal wuqu'i fil ma'asim allati tusabbibu lahu ghadaballahi 'alaihi wa alima iqabihi. Dan hendaknya dia menjaga dirinya supaya tidak terjatuh pada dosa-dosa yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyebabkan hukuman Allah yang sangat pedih. Ya. Karena disebutkan tadi, inna la'natallahi fawqa la'natihim. Nah, sangat besar ancaman mengganggu dan menyakiti tetangga. Nah. Ini akhir dari penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.